بسم الله الرحمن الرحيم. Apa rahasianya Ali sampai begitu kuat pemahamannya? Yang itu kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita teladani jadi petunjuk Nabi. Apa rahasianya? Ternyata Ali bukan hanya sekedar kuat menghafal di sahifati. Saya enggak punya kitab kecuali Al-Qur'an dan pemahaman yang Allah berikan atas petunjuk Nabi. Au ma fi hadhihi sahifah, atau yang saya tuliskan namanya di catatan saya ini, catatan. Ternyata Ali sahabat jenius yang punya catatan. Jenius nyatet. Sahabat menantu Nabi. Ada orang sahabat bukan, menantu Nabi bukan, jenius juga enggak. Enggak mau nyatet. Sekarang saya mulai mau nyatet. Catat-catat, lumayan jadi tulisan. Lumayan, alhamdulillah. Kan? Tapi catat, Pak. Karena tidak setiap apa yang kita dengar bisa kita hafalkan. Walaupun kemampuan kita tuh luar biasa. Saya sekarang sedang menganalisis kemampuan manusia menangkap sesuatu. Untuk menulis buku terbaru nanti tentang hafalan Quran. Ternyata luar biasa. Yang research itu barat. Tapi ayatnya ada di Quran. Ini dia. Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31 paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Ternyata bekal pertama yang Allah berikan pada manusia untuk jadi khalifah itu bukan materi tapi ilmu. Pengetahuan. Knowledge. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Adam semua jenis nama benda. Nama diajarkan, ditanamkan. Adam jadi dibacakan ingat. Bahkan diminta oleh Allah sebutkan. Dia menyebutkan, sebutkan. Ya Adam, ya Adam uzkur. Adam sebutkan, disebutkan. Ambihum bi asmaihim, ambihum. Ya Adam, ambihum bi asmaihim. Adam sampaikan, sebutkan, kabarkan dengan nama-nama itu. Jadi diajarkan semua nama, kullaha semuanya, semua nama, nama benda semua. Dihafalkan oleh Adam, dibacakan satu-satu. Ini. Perhatikan, bagaimana kemampuan seorang manusia untuk menangkap semua nama benda. Saya mau tanya pada Anda, ada berapa nama benda di semesta ini? Di masjid ini saja, berapa ada benda di sini? Kipas angin benda, kamera benda, ini ada tisu benda, tempatnya benda, papan tulis benda, ini gelas benda, tutupnya benda, peci benda. Masya Allah, ini orang-orang juga namanya macam-macam. Ada Adi, ada Sunaisi, ada macam-macam dan sebagainya. Benda semua, ini vas bunga, ini mic. Saya mau tanya pada Anda, berapa kosakata yang sudah Anda hafalkan sampai hari ini? Tuliskan. Tuliskan. Barangkali Anda butuh tinta di lautan untuk menuliskan itu semua. Anda punya kemampuan hebat. Luar biasa. Makanya kita disebut Bani Adam, anak cucunya Adam. Cuman bedanya, Adam Nabi. Kita bukan. Adam Nabi atau Rasul? Hati-hati. Nabi atau Rasul? Ayo, yang Nabi angkat tangan. Nabi Anda. Nabi. Masya Allah, pagi-pagi sudah ada Nabi di sini. Yang Nabi angkat tangan. Saya enggak bilang yang bilang Nabi. Saya bilang yang Nabi angkat tangan. Tayyib. Adam Nabi bukan Rasul ya. Nabi. Karena Rasul itu diberi risalah untuk umat. Adam turun, enggak ada umat. Siapa umatnya zaman Nabi Adam? Enggak ada. Tapi lihat, kita itu anaknya Adam. Anak cucunya Adam. Disebut Bani Adam 7 kali disebut di Quran. Karena bedanya Nabi dengan kita, kalau Nabi diajarkan langsung, kalau kita diberi potensi, potensinya ada, cuman mesti belajar. Belajar. Makanya ada ayat turun untuk mengajak kita belajar. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Falaula nafara min kulli firqati minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din. Quran surah 9 ayat 122. Belajar. Dengan belajar kita paham. Tapi kemampuan kita untuk menangkap semua nama-nama benda itu, Allahu Akbar, ada di kepala kita. Manusia itu paling hebat. Jadi ada penelitian di barat. Maaf ya. Diduga manusia sampai wafat itu 5% dari kemampuan memorinya. Itu kalau dikumpulkan melebihi perpustakaan terbesar dengan semua karyanya. Kemampuan kita. Makanya mereka menyimpulkan hanya ada tipe 3 manusia. 3 tipe manusia. Ya. Dari 3 ini diklasifikasikan jadi 2. 1, otak manusia, kemampuan manusia itu. Lihat sini. 90% itu pintar. Pintar. Cerdas. Ini gak ada orang bodoh. Enggak ada manusia bodoh, cuma di lagu. 90% pintar. Ya, pintar. 90% itu punya bakat untuk pintar. 5%-nya itu jenius. Jenius. Dia bisa mengoptimalkan memori, nilai diri, intelektualitas dan sebagainya. Jenius. 5%-nya lagi, ini yang error, agak lambat. Lambat. Cuma 5%. 5%. Jadi kalau Anda misalnya merasakan keterlambatan dalam belajar, itu cuma 5% dari bagian otak Anda. Anda bisa meninggalkannya untuk beralih minimal jadi pintar 90%, atau Anda menggunakan 5% yang lain. Ini yang pernah dipilih oleh Einstein. Einstein disebut bahkan yang sangat telat. Bahkan bukan bahasa Inggrisnya, bukan slow lagi. Tapi sudah kategori yang kurang bagus dah. Saya nggak mau sebutkan, karena di rumah Allah. Sangat luar biasa, tertinggal. Gurunya mencela dia. Dia meninggalkan yang ini, membaca karya umat Islam. Baca bukunya Avicenna, Ibnu Sina. Dibaca oleh beliau, tiba-tiba berubah. Dia memilih 5% yang lain untuk jadi orang jenius. Jadi kalau Anda telat, Anda gak usah khawatir. Anak Anda telat, jangan pesimis. Anak Anda bisa dididik oleh Anda untuk memilih jadi orang yang jenius 5% yang lain. Tapi kalau Anda jadi jenius pun, jangan sombong dulu. Karena itu cuma 5%. 5%. Nah, minimal ambil yang ini. Ambil yang ini. Nah sekarang, bagaimana rumus menjadi cerdas, bahkan jadi jenius? Orang jenius saja, itu kata Ali bin Abi Thalib, saya masih mencatat. Karena tercatat, catatan itu bisa membantu kuatnya ingatan kita. Jadi itu bukan berarti lemah ingatan, belum tentu. Tapi dengan catatan itu menguatkan ingatan. Bukankah ketika menuliskan Anda mengecek ingatan Anda? Cek, tulis lagi. Kemudian menyandingkan ingatan dengan tulisan. Bagaimana cara mengecek apakah kuat atau tidak? Bukankah penghafal Quran melihat mushaf begini? Untuk mengecek ingatannya dengan apa yang dituliskan di mushaf. Silakan cek. Jadi itu jadi bahan pertimbangan kita. Untuk menjadikan ukuran apakah apa yang terlihat itu bisa semakin tajam atau tidak. Jadi nanti kalau sudah bagus, lihat sini ya. Saya menulis buku ini. Tulis. Saya catat. Kehebatan mencatat itu, jangankan lihat isinya, baru lihat bukunya. Oh, saya pernah menulis itu. Ada sekian hadis di dalamnya. Hadisnya berisi begini. Hadis 13 halaman 53, paling kanan sebelah atas. Itu baru lihat bukunya, sudah terbayang oleh kita. Anda pun yang terbiasa mencatat, tulis di kalender. Sekian. Tanggal sekian begini. Begitu melihat kalender, Anda ingat catatan Anda. Sama penghafalan. Begitu lihat mushaf, dia ingat Qurannya. Ada yang lewat nomor, angka-angka. Tuliskan. Begitu lihat angka, ingat Quran dia. Masya Allah. Apa kabar, Pak? Baik. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Khatamallahu ala kulubimu ala sabihim. 7. Masya Allah. Ula'ika ala hudan mirabi wa ula'ikahumul muflihun. Ini berapa, Pak? Alif lah. Amin. Masya Allah. Tenang, Bu, ya. Nanti insya Allah pertemuan depan untuk ibu lah. Sahih. Catatan ini. Jadi, apa manfaatnya? Kata beliau, qala al-aqlu wa fafaqul asiri wa la yuqtalu muslimun bi kafir. Masya Allah. Satu, al-aqlu. Aqlu, akal. Asal kata akal itu artinya sesuatu yang mengikat dengan kuat. Akala, ikat dengan kuat. Makanya kenapa manusia punya akal? Untuk mengikat hukum-hukum supaya ada di benaknya dengan kuat. Kalau sudah diikat hukum-hukum itu, dia bisa simpulkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya dalam bahasa bebas disebutkan akal fungsinya membedakan mana yang baik, mana tidak baik. Makanya ketika ada seseorang mengerjakan yang tidak baik disebut, kamu berakal gak? Di mana akal kamu? Asal katanya bukan yang baik, tidak baik. Asal katanya mengikat sesuatu dengan kuat. Nih ikat ya, ikat. Ini baik, ini tidak baik. Madu itu baik, racun tidak baik. Kadang-kadang ada tampilan TV seperti madu padahal racun. Ya, bedakan oleh kita. Akal kita mencerna itu, ikat informasinya. Ayo, ibu pilih mana, Bu? Ya, ibu pilih mana? Mau di madu, mau di racun? Oh, maaf, Bu, ya. Itu gambaran saja, gambaran itu tidak mudah. Kadang-kadang tampilannya tidak bagus, pilihnya enggak enak. Enggak enak pilihannya. Ya, tayangan yang tidak bagus, ini enggak bagus, tinggalkan. Ini yang baik, ambil. Ketika baik, apa yang bisa membedakan akal? Dari mana akal mengikat? Dari pengetahuan. Ikat informasi. Masuk. Dari mana bisa mengikat? Salah satunya lewat tulisan. Tulisan memberikan Anda informasi. Informasi diikat oleh akal kita sehingga jadi hukum yang bisa disimpulkan. Makanya cari buku, cari bacaan, cari tulisan. Ikat. Kata Ali, al-aqlu wa faqul asiri wa la yuqtalu muslim bi kafir. Masya Allah. Di sini saya tuliskan. Fakul asiri, tawanan yang bisa dibebaskan bagaimana hukumnya. Di sini saya tuliskan bagaimana seorang muslim tidak dikisas ketika membunuh yang kafir dalam keadaan yang dibenarkan oleh hukum syariat. Maksudnya apa? Dalam buku saya ini ada pengetahuan saya yang diikat dengan tulisan. Di buku saya ini berupa referensi-referensi yang bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi, hadis ke-13 mengajarkan bahwa kalau Anda ingin kuat dalam menuntut ilmu, Nabi memberi bekal seperti Nabi memberi bekal kepada Ali bin Abi Thalib, cobalah Anda menulis. Penuntut ilmu punya catatan. Ayo, pertemuan berikutnya bawa catatan. Simpulkan, tuliskan. Minimal, kalau bukan manfaat untuk Anda, Ustaz saya sudah hafal, Anda yang hafal. Tapi kan anak Anda belum tentu tahu. Coba ya, saya sarankan ya, praktek dari sini. Nanti setiap Anda ta'lim, bawa buku catatan, Anda tulis. Terus kumpulkan dengan rapi. Setelah dikumpulkan, simpan itu jadi semacam diktat panduan. Setelah itu simpan di perpustakaan keluarga. Masya Allah, besok lusa anak Anda tumbuh, dia akan baca dari itu. Hasil perjuangan bapaknya, dia lihat. Anda tuliskan di depan, nah, papa pernah belajar seperti ini. Mudah-mudahan manfaat untuk Ananda. Kalau saat engkau dewasa tidak melihat papa, setidaknya mohonlah pelajari ini supaya bisa mengantarkan pahala untuk papa nanti. Tuliskan, tuliskan, tuliskan. Jangan sekedar bikin status, ceklik foto. Papa pernah belajar, mana isinya? Paham ya? Ah, jadi silahkan teman-teman sekalian kumpulkan. Saya sudah menulis buku namanya Catatan Penuntut Ilmu. Coba kita cetak lah nanti ya. Cetak nanti kalau ada, di situ insya Allah nanti ada space untuk menulis. Ada space untuk beberapa materi. Jadi nanti saya bisa tuliskan di atasnya. Ini hari apa, pelajarannya apa, materinya apa. Di situ ada jadwal dan di situ ada rangkuman dari buku ini. Bagaimana cara belajar, bagaimana cara menulis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk bisa menguatkan apa yang ia ingat dengan menulis dan dengan catatan itu jadi referensi terbaik untuk mengamalkan pengetahuan yang ia dapatkan. Alhamdulillah, semua diamalkan termasuk oleh keturunan-keturunannya. Al-Hasan jadi ahli Quran, Al-Husain jadi ahli perjuangan. Di antara keturunan mereka, bahkan nanti sampai ke Indonesia dan menulis banyak karya. Jadi, kebiasaan menulis itu kalau Anda biasakan sekarang, itu bisa mengalir pada anak atau bahkan sampai cucu. Keturunan Ali bin Abi Thalib kan salah satunya Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Januari 1926. Beliau keturunan Nabi dari jalurnya Al-Husain. Ya, termasuk dari kalangan Ashraf. Silakan cek nasabnya. Ketemu antum di situ. Abdul bin Abdul Halim. Ya Abdul siapa? Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan Pangeran Bedawa. Siapa bin Abdul Aziz? Abdul Aziz itu siapa? Dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdul Fattah bin Abdul Rahman. Siapa beliau itu? Walid Raden Ainul Yakin. Atau dikenal dengan Sunan Giri. Anaknya siapa? Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq itu sejalur dengan siapa? Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. 18 November 1912. Dikenal Muhammadiyah. Siapa Kiai Ahmad Dahlan itu? Ya, nama aslinya Muhammad Darwish. Kemudian ke Mekah, kemudian berubah nama jadi Kiai Ahmad Dahlan bin Kiai Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Grebek, bin Maulana Isa. Itu saudara. Makanya dulu belajarnya bareng ke Semarang, Kiai Haji Soleh Darat. Setelah dari situ dikirim ke Mekah. Kirim ke Mekah belajar. Pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sampai pulang. Siapa Maulana Isa itu? Ya itu anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Yang wafat kemudian makamnya ada di Semarang, arah ke Demak itu. Saya pernah masjid, masjid itu sebelah kiri posisinya, pas mau belokan ke arah Demak. Jadi sebelum flyover, itu ada masjid, kubahnya warna hijau, kan sampingnya ada emasnya, itu persis di situ, ada 3 ATM. Ya, kalau masih tetap sampai sekarang, ada Mandiri, Siambi Niaga, ada BNI itu. Ya, ada lurus, kanannya Doriahnya. Siapa sih Ahmad Jumali Kubra itu? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin asalnya sampai ke Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa suaminya Fatimah Zahra? Ridwanullahu alaihim jami'an. Nah, itu nular. Azim Asy'ari itu nular. Jadi penulis. Beliau menulis 19 kitab. Saya punya koleksi kitabnya, 19 kitabnya. Ya, ada banyak kitabnya. Beliau menulis cerita Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Beliau menulis An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Beliau menulis Adab Para Penuntut Ilmu. Ada 19 kitab. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mengamalkan. Jadi beliau lihat, oh saudara saya menulis, saya mengamalkan. Namalkan. Bikin persyarikatan, bikin rumah sakit, bikin pendidikan. Makanya yang paling banyak dakwah lewat proses-proses misalnya amal saleh, ya dalam arti pendidikan, kampus, sekolah, rumah sakit, itu kayak Ahmad dan keturunan juga. Jadi lengkap semuanya itu ada. Para habaib yang muncul, yang baik-baik itu Masya Allah ada. Jadi ngamalkan, nulis, ngamalkan, macam-macam dan sebagainya. Sekarang tinggal kita. Ayo kita teladani ulama kita. Kita teladani Ali bin Abi Thalib, kita teladani Rasulullah SAW. Mulai hari ini, jangan sungkan untuk menulis. Menulislah